Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-34 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal. Untuk setiap umat ada ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk mereka. Ini tempo masa mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dan ketentuan itu datangnya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasul. Walaupun umat setiap Rasul minta disegerakan azab, tetap ketentuannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kullau andai anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Kalau anak indi mata setajilu Nabi, katakan wahai Rasul, seandainya di sisiku, di sisi Rasul, barakallahu bikum, ketentuan apa yang kalian minta untuk disegerakan, laku dia labur baini wabini, sudah selesai urusan. Barakallahu bikum. Tapi semuanya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya azab atau mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusan Rasul. Urusan Rasul menyampaikan, berikan berita, umat-umat terdahulu dan pemberitaan untuk masa-masa yang akan datang, masalah adab, atau Allah akan mengampuni mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah timpakan untuk mereka, maka mereka tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengulur-ngulurnya, dan juga tidak bisa mereka mengelakkan diri daripadanya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Minta untuk disegerakan lebih cepat, tidak juga. Barakallahu fiik. Atau diundur-undur, diulur-ulur, tidak. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan pasti adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam, jika sekiranya nanti suatu saat datang kepada kalian rasul-rasul, rusulun minkum, rasul-rasul yang Allah angkat dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan mereka sendiri, kabilah itu sendiri, orang terbaik di antara mereka. Allah angkat menjadi rasul, menyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang kepada kalian rasul-rasulku yang asalnya dari kalangan mereka, tentunya dengan bahasa yang mereka pahami dan mereka sangat mengenali orangnya. Barakallahu fiikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa dari kaum itu sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak paham, saya tidak mengerti. Maka sebagaimana barakallahu bikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mengenali dari sejak kecilnya, mereka paham siapa Muhammad alaihi salatu wasallam, mengerti dari bapak moyangnya, bagaimana kesehariannya mulai dari sejak kecilnya. Dan mereka sendiri yang menggelarinya sebagai Al-Amin sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul. Mereka sendiri yang menggelarinya dengan Al-Amin karena mereka dapati sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat terpercaya. Apapun yang beliau ucapkan orang akan membenarkannya. Karena tidak pernah beliau didapati berdusta sama sekali. Hingga mereka mengatakan, "Ma jarrabna minka kadhiba." Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Barakallahu fiikum. Sehingga orang yang mendengarkan ucapan beliau pasti mempercayainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul untuk setiap umat dari kaum tersebut, orang terbaiknya. Maka Allah mengatakan, "Yaqussuna 'alaikum ayati." Rasul-rasul itu akan menyampaikan kepada kalian ayat-ayat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Perintah larangan, busyra, wal indar, berita gembira dan peringatan-peringatan. Famanittaqa wa aslaha. Kalau rasul itu sudah datang kepada kalian dan memberitahu kepada kalian tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang bertakwa di antara kalian, wa aslaha, dan melakukan kebaikan, beramal saleh. Barakallahu fiik. Ittaqa, meninggalkan perbuatan maksiat, wa aslaha, dan beramal saleh. Masya Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang seperti ini, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut. Barakallahu fiikum. Menghadapi masa-masa yang akan datang, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak akan bersedih apa-apa yang mereka tinggalkan. Tidak ada rasa sedih. Tidak perlu dia sedihkan atau risaukan pada apa-apa yang dia tinggalkan, anak-anak, istrinya, sahabat-sahabatnya. Dia tahu, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada mereka ketimbang dirinya. Barakallahu fikum. Tentunya barakallahu fikum, ketika orang hendak meninggal dunia, mungkin dia berat. Ketika hendak meninggal dunia, dia akan bersedih, dia akan berat hati karena mengingat kondisi anak-anaknya, kondisi keluarganya, kondisi sahabat-sahabatnya yang sangat dia cintai. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih cinta terhadap mereka. Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya, Allah akan membimbingnya. Termasuk di antaranya sebagai sebab adalah kesolehan dia. Kalau dia soleh, insya Allah Allah akan menjaga anak-anaknya, keturunan-keturunannya, sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada rasa sedih, demikian juga tidak ada rasa takut untuk menghadapi masa-masa yang akan datang karena dia telah melakukan banyak kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Maka Allah mengatakan, la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Berikutnya, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang kafir. Walladzina kadzabu bi ayatina. Dan ada pun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Rasul telah menerangkan, memperjelas segala sesuatunya, tapi dia mendustakannya, menolaknya. Walladzina kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, bahkan berlaku sombong, merasa lebih, wastakbaru anha. Masyaallah. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka yang akan menghuni neraka jahannam, kal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka kekal di dalam. Sampai kapan? Dada sampai-sampai kapannya. Khalidina fiha abada, selamanya dan terus menerus. Barakallahu. Ini sangat mengerikan keadaannya. Kondisi seperti ini, maka modal yang paling bagus untuk kita bawa masuk ke alam akhirat adalah at-tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Kalaupun mungkin dia memiliki dosa-dosa lain, barakallahu bikum, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk dia diadab, diadab dia sampai bersih, suci. Berikutnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Atau Allah SWT langsung mengampuninya. Itu dibawa kehendak Allah SWT. Adapun kesyirikan, maka tidak akan ada ampunannya sama sekali. Siapa yang mati membawa dosa syirik, tidak ada ampunan. Allah telah memastikan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni siapapun yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Yang mati di atas kesyirikannya. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa-dosa besar, maksiat-maksiat. Ini yang dikatakan para ulama kita, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau pengen dia diampuni, diampuni. Kalau enggak, maka dia harus diadab dulu. Barakallahu fikum. Sehingga manusia terakhir yang keluar dari api neraka dan nantinya bakal menghuni sorga adalah orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisinya sudah sama seperti arang. Barakallahu fikum. Sama seperti arang. Baik. Kemudian diangkat, dikeluarkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sungai. Sungai sebelum dia masuk ke dalam sorga. Baik. Sungai kehidupan. Dia dimandikan di sana. Barakallahu bikum. Dan dia begitu keluar dari sungai tersebut, dia sudah rupawan, gagah, bersih, siap untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Maka semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang khalidina fiha, kekal di dalamnya adalah orang yang mati di atas kekafiran. Barakallahu bikum. Mati di atas kesyirikan. Adapun di pembahasan tentang masalah siksaan neraka, ya mencakup semua-muanya siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa saja yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan nanti suatu saat dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu kita ulangi dan terus ulangi bahwa modal yang paling penting untuk kita bawa masuk dalam akhirat adalah tauhid. Tauhid inilah yang menjadikan seorang tidak kekal dalam api neraka walaupun dia diadab. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini semoga sebagai pengingat untuk kita dan penambah ilmu bahwa yang kekal dalam api neraka adalah orang kafir dan orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.